Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah kalau ternyata Allah telah mengizinkan lidah kita dan bibir kita untuk berzikir. Semoga Allah juga memberikan kepada kita kekhusyuan, termasuk bagi yang berzikir yang belum khusyuk, diajari untuk bersyukur, puji syukur kepada-Mu ya Allah. Engkau telah mudahkan lidahku untuk berzikir biarpun hatinya belum khusyuk. Sebab janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita sudah bersyukur, nanti Allah tambah sehingga kita berzikir nanti bisa berkhusyuk, bisa khusyuk hadir. Kalau kita menyebut nama Allah sehingga menjadi hamba-hamba yang disifati innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dan getaran itu, getaran hati itu adalah getaran maknawi yang sekaligus kadang bisa dirasakan getaran-getaran oleh anggota tubuh. Tapi getaran maknawi adalah hatinya itu akan menggerakkan anggota tubuhnya, sehingga anggota tubuhnya pun diajak untuk berzikir kepada Allah. Makna berzikir untuk anggota tubuh, kalau lidah adalah berucap, akan tapi mata zikirnya adalah untuk tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Telinga tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Dan anggota tubuh kita tidak kita gunakan kecuali untuk yang Allah ridhai. Itulah keterkabat zikirnya anggota tubuh, buah daripada getaran hati yang disebutkan oleh Al-Quran, wajilat qulubuhum. Baik, kita akan lanjutkan bahwasanya majelis ini tadi sangat sesuai dengan moto syiarul Islam. Masjid yang kita cintai ini adalah untuk menciptakan kedamaian, dan kita semuanya ingin damai. Dan Nabi inama bu'ithu, Nabi SAW, wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Allah menjelaskan Nabi itu dihadirkan oleh Allah untuk perdamaian yang hakiki dan tidak berbatas. Kedamaian yang dibawa Nabi adalah hakiki dan tidak berbatas. Bukan hanya di kalangan kaum muslimin saja, akan tapi di luar Islam pun menemukan kedamaian di saat datang syariat Islam. Bahkan bukan saja dari bangsa manusia, ternyata binatang-binatang pun mendapatkan kedamaian dari Nabi SAW. Sehingga seekor kambing yang disembelih pun mendapatkan kasih sayang Nabi. Dan Nabi menyebutkan arih dabi hataka, kalau ingin menyembelih binatang, tajamkan pisaumu agar tidak merasakan sakit. Dan Nabi pun juga pernah menceritakan tentang seorang perempuan, udzibatil mar'atu fi hirratin, seorang perempuan masuk neraka gara-gara zalim kepada seekor kucing. Akhirnya ini adalah pendidikan kasih sayang, dan kasih sayang adalah perdamaian yang sesungguhnya. Kalau tumbuh di hati kita kasih sayang, damai semuanya. Tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan. Kalau seorang kaya melihat si fakir, begitu mudah untuk membantu si fakir. Dan si fakir pun di saat melihat si kaya, tidak mengiri lalu mengambil harta si kaya. Sehingga hidup itu indah. Dan itu perdamaian. Dan itu yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka semua majlis yang tidak membawa perdamaian adalah bukan majlisnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga di majlis kita harus kita jauhkan dari hal-hal yang menjadikan sebab permusuhan. Tidak boleh ada gunjingan di majlis kita. Tidak boleh mengajari su'udzon. Akan tapi di majlis kita harus ada tiga unsur. Yang pertama adalah mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah mengajak menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah menebarkan makna kasih sayang di antara kita. Jika seorang hamba sudah dengan tiga unsur ini, dia membiasakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian setelah itu dia adalah menjadi orang yang mudah menjauhi kemaksiatan. Kemudian hidup dengan sesama penuh dengan kasih sayang dan kecintaan. Maka itu sudah masuk surga sebelum masuk surga Allah nanti. Hidup di dunia adalah dengan keindahan. Maka majlis ini adalah majlis kebaikan. Majlis untuk menuju kebaikan. Jadi majlisnya siapa? Majlis untuk semuanya, seperti Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Majlis ini adalah untuk semuanya. Untuk penjahat, untuk ahli maksiat, ini majlis itu. Untuk orang yang sudah ahli ibadah, butuh majlis yang semacam ini. Jika ahli ibadah, untuk meningkatkan ibadahnya di tempat semacam ini, menyempurnakan ibadahnya dengan ilmu. Yang ahli maksiat, untuk bisa bertobat masuk majlis semacam ini. yang orang berada di Kubang, kehinaan, mungkin permusuhan. Semoga berkat majlis pulang akan damai, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi majlis ini bukan majlisnya orang baik-baik saja, bukan. Salah, majlis bukan untuk orang baik-baik. Akan di majlis untuk semuanya, seperti Nabi Muhammad untuk semuanya, maka majlis ini adalah untuk semua. Maka tidak perlu ragu untuk hadir ke majlis yang semacam ini. Mungkin dia adalah orang yang ahli maksiat, dosanya teramat banyak, tidak usah ragu memasuki majlis yang semacam ini. Tidak usah ragu untuk duduk di tempat semacam ini. Bahkan kalau seandainya dicabut nyawanya saat itu, khusnul khotimah, dan kita merindukan untuk mati di tempat mulia semacam ini. Semoga semuanya panjang umur, nanti khusnul khotimah. Jadi tidak usah ragu menghadiri tempat yang semacam ini, siapapun. Bahkan ada sebagian orang yang dalam keadaan sakit pun ingin dihadirkan di majlis yang semacam ini, karena takut jika nyawanya dicabut oleh Allah, oleh malaikat utusan Allah, takut di tempat yang tidak baik, inginnya mati di tempat yang semacam ini. Dan karena tempat ini adalah raudhatun min riyadil jannati, ini adalah taman surga seperti yang dihabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di dalamnya harus bicara tentang keindahan surga, bagaimana menuju surga dengan keindahan. Lalu majlis kita ini, mukaddimah kita hari ini adalah bicara tentang majlis. Adapun tadi para sesepuh, para guru-guru mulia menanyakan kira-kira nanti apa, ada sebagian yang membisikkan kira-kira nanti membaca apa. Nanti insyaallah ada mukaddimah. Mukaddimah kita akan manggil kitab-kitab kecil saja, akan tapi matang nanti. Apakah nanti kita baca kitab Safinah mukaddimah 10 menit, selebihnya kita akan ambilkan faidah-faidah dari para ulama, atau kitab Sulamut Taufik, kitab ringan-ringan, atau kitab yang kecil-kecil, kecil bentuknya, tapi kitab itu gede, dibutuhkan oleh semua umat. Kita perlu ada fikihnya. Kalau majelis hadis sudah ada di tempat lain, majelis tafsir sudah ada di tempat lain, mungkin kita akan pilihkan di sini adalah majelis fikih yang ringan, 10 menit tidak lebih, 15 menit deh, sebagai mukaddimah kita hadirkan bab fikih, agar kita benar di dalam menjalankan ibadah. Kemudian setelahnya itu kita ambilkan hikmah-hikmah dari para ulama tentang urusan kita dengan Allah, tentang urusan dengan manusia, untuk kita benahi hubungan kita agar baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Kembali kepada majlis kita ini, yang pertama, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memudahkan kita untuk kumpul di tempat ini. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada anda, bisa saja sudah dirubah niat dan hatinya, lalu berada di tempat yang sangat hina dan dihinakan oleh Allah. Dan sadari juga saat ini banyak hamba-hamba Allah ternyata saat ini ngapain? Bermaksiat, melakukan kehinaan, karena Allah tidak menghendaki kebaikan dan kemuliaan untuk orang tersebut. Allah tidak menghendaki kebaikan untuk hamba tersebut, akan tapi untuk kita Allah menghendaki kepada kita kebaikan dan memudahkan langkah kita untuk menuju kebaikan. Ada di antara hamba-hamba Allah ini, ada yang memang tidak pernah rindu untuk kebaikan, karena mereka adalah ahli syakawah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ada hamba yang tidak pernah rindu kepada kebaikan karena mereka adalah orang-orang sengsara. Jangankan berpikir untuk menuju ke masjid, tidak terlintas sama sekali, sebab dijauhkan oleh Allah hati, mata dan pikirannya dari majlis mulia. Ada, jadi tidak pernah terlintas. Bukan berpikir bagaimana aku ke masjid, ke majlis ilmu, bukan. Tidak terlintas, akan tapi lintasan-lintasannya penuh dengan kemaksiatan, program kemaksiatan. Besok aku maksiat di mana, besok malam di mana, minggu depan di mana. Itu program-program hamba-hamba yang sengsara, hamba-hamba yang celaka. Semoga siapapun dari hamba-hamba Allah yang mendengar suara ini, atau yang hadir di tempat ini, atau saudara kerabat dari yang hadir di tempat ini, jika ini adalah mereka, itu adalah tergolong orang-orang yang saat ini sebagai hamba yang terlihat sengsara, terlihat celaka, semoga Allah menggugah hati mereka sehingga di esok hari bisa berkumpul dengan kita. Ini. Ada yang kedua adalah manusia yang punya keinginan, pengen menghadiri majelis tapi Allah belum menghendaki. Belum menghendaki. Adapun yang pertama tadi, tidak punya keinginan sama sekali. Tidak punya keinginan, tidak punya lintasan, bahkan mungkin kalau lihat di rumahnya pembantunya 5 dan dia tidak pernah sibuk, mobil banyak, sopir juga banyak, tidak bisa menghadiri tempat semacam ini. Akan tapi ada di antara yang hadir ini, lihat, dalam keadaan sakit dan mungkin jalannya pun tertatih-tatih, mestinya lebih enak tidur di kasurnya, duduk di kursi di rumahnya, Akan tapi karena Allah menghendaki kemuliaan kepada hamba tersebut, berangkatlah hamba tersebut sampai di majelis yang mulia ini. Maka syukurilah, kehadiran kita tempat ini adalah pilihan Allah. Semoga seperti Allah telah memilih kita malam ini, kelak Allah memilih kita untuk duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat wajah Rasulullah, mendengar suara Nabi Muhammad, kita ingin disanjung oleh Rasulullah nanti di surga. Bukan saja di surga, di perjalanan menuju pada menuju surga, kita ingin bersama rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, untuk bisa menjadi rombongan Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar, harus menjadi rombongan Nabi Muhammad waktu di dunia. Dan inilah rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadiri majlis yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hadir di majlis semacam ini seperti yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi dari Nabi. Nabi senang dengan majlis yang semacam ini. Madi hadir. Hadirnya Nabi Muhammad maknanya apa? Ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho Nabi dengan tempat yang semacam ini. Kalau pada zaman Nabi hadir Nabi Muhammad dengan jasad beliau, akan tapi dengan seperti ini Nabi hadir artinya apa? Kehadiran kita di tempat semacam ini akan menjadi sebab kita nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu syukur. Yang kedua niat. Mukaddimah ini niat yang baik yang benar. Sebab ada orang kelihatannya menuju surga ternyata salah alamat. Niatnya salah sehingga seolah-olah menuju segera surga ternyata neraka. Menuntut ilmu. Kita mengadakan majelis bukan untuk besar-besaran majelis. Kita menuntut ilmu bukan untuk bisa berdebat. Dan kita menuntut ilmu bukan untuk mencari uang. Semuanya itu diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Abu Dawud meriwayatkan, "Man talaba al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamu ila al-ardi min ad-dunya lam yajid yawmal qiyamati 'arfal jannati." Ada orang menuntut ilmu yang seharusnya karena Allah, tetapi ternyata dia rajin menuntut ilmu hanya untuk dunia. Ingin menjual agama, mencari dunia, di otaknya adalah dunia, dengan ilmunya dunia. Maka ketahuilah orang tersebut tidak bisa mencium bau surga. Makanya ini yang perlu dibenahi. Para ulama ini menjelaskan apakah ilmu agama saja. Ya, ilmu agama lebih khusus lagi. Akan tapi termasuk ilmu umum yang kita belajari, ketahuilah, lintaskan niat kemuliaan. Ilmu agama, iya, nomor satu. Jangan sampai kita menuntut ilmu agama, hayalannya adalah dunia. Dan banyak orang salah. Salah memberikan petuah dan nasihat kepada anak-anaknya. Ada di, mungkin ada seorang ibu, bapak yang menasihati anaknya, "Nak, belajarlah kamu nyantri, nak, biar jadi kiai. Enak kalau jadi kiai, tidak usah kerja, punya mobil." Ini sudah salah alamat ini. Tidak usah kerja, cukup semuanya. Loh, dicari urusan dunia. Kita tidak yang benar, nak, menuntutlah ilmu engkau untuk bisa menjadi penerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan, yang bisa berjuang dengan hartamu, yang bisa berjuang dengan tenagamu, yang bisa berjuang dengan pikiranmu. Jangan sampai anak kita terdidik menjadi anak yang mencari dunia dengan agama. Makanya perlu ditata hati dan niat ini. Dikembangkan termasuk yang mencari ilmu dunia hari ini, mungkin ada di antara yang hadir mempunyai anak yang ambil fakultas kedokteran, fakultas ekonomi. Oh, itu fardu kifayah. Tinggal kita benahi hati anak-anak kita. Engkau menuntut ilmu ini nak untuk siapa? Untuk Allah. Berusahalah sehingga nanti di saat engkau menjadi seorang dokter, dokter yang selalu berjuang karena Allah. Kalau ternyata nanti dalam profesimu engkau mendapatkan rizki, rizkimu itu nak untuk Allah, sehingga menjadi seorang pengusaha yang berhasil, yang mudah infak, mudah membantu yang lain, bisa diajak berjuang, dan dia akan berbuat zalim. Kelihatannya dia adalah menjadi seorang insinyur yang punya rumah banyak, dia seolah-olah sebagai seorang yang dokter, dia terlihat secara zahir seorang dokter, akan tapi ternyata anak kita ahli surga. Karena apa? Sudah kita benahi hatinya. Tapi kalau kita salah mendidik anak kita di dalam niat, lihat, mungkin bahasa orang tua kita, jadilah dokter nak, nanti biar kamu mudah cari duit, enak. Yang dibikin adalah uang, sementara kebutuhan terus menambah, sehingga menjadi dokter di saat duitnya belum lancar, dia bisa saja berbohong, yang seharusnya tidak beli obat harus beli obat, yang seharusnya tidak operasi harus operasi, dan seterusnya. Karena apa? Telah di dicekoki oleh ibundanya, otaknya telah diberi pemahaman bahwasanya kamu untuk mencari duit. Tetapi orang tua yang cerdas, kamu boleh cari duit nak, tapi tujuanmu untuk apa nak? Kamu harus tahu dan ingat tujuanmu. Aku ingin kau menjadi orang kaya, tapi kaya yang dermawan nak. Kalau tidak, enggak usah. Kau ingin punya profesi adalah untuk keselamatanmu nanti di akhirat. Selalu dihubungkan dengan urusan akhirat. Ini niat. Apalagi yang menuntut ilmu agama. Jangan sampai seperti isyaratkan Nabi Yumari Abihi Sufaha. Lijadila bihil ulama. Listimalati wujuhin nas. Ada orang menuntut ilmu itu ternyata hanya untuk bisa debat. Di kalangan orang alim paling hebat dia diskusi. Untuk mengalahkan orang lain. Paling pintar, paling hebat. Apa itu? Untuk bodoh-bodohin orang awam. Atau untuk cari pengaruh. Semakin hebat nanti jamaahmu banyak. Oh bukan, bukan itu. Harus kita benahi niatnya. Jadi ini ketertibuan dalam hal ini kata Imam Ghazali bisa terjadi kepada ustadznya, kepada jamaahnya. Hanya berbangga dengan besar yang jamaah. Penuh satu masjid. Yang lain enggak. Loh ini sudah penyakit. Biarpun yang datang dua orang. Mungkin kami himbau kepada para ustadz, para kiai. Jika jamaah Anda lebih sedikit, lebih hebat pahalanya di hadapan Allah. Ini para ustadz. Kalau yang hadir semakin sedikit, lebih gede bagi Anda di hadapan Allah. Karena apa? Hawa nafsunya. Dan memerangi hawa nafsu adalah pekerjaan lebih berat. Biasanya kalau jamaahnya sedikit jadi malas. Kalau jamaahnya gede semangat. Ini iblis setan sudah yang ngajak. Untuk hadir ke majelis adalah setan. Biarpun jamaahnya 2-3 orang, ketahuilah itu umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya satu jadi benar, apakah tidak pernah tahu sabda Nabi, ya Ali, la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Dalam riwayat lain, khairun laka min humurin na'am. Hei Ali, kalau engkau bisa menjadi sebab kebaikan satu orang saja, satu orang, itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Satu, apalagi dua, apalagi tiga. Semakin banyak hati-hati. Semakin banyak hati-hati. Kalau datang ke majelis taklim pertama, yang dilihat parkirnya, full. Full, penuh parkirnya, mobil-mobil. Sampai nanti merek mobilnya dilihat, mobil mewah-mewah. Ini musibah, awas. Yang majelisnya sedikit, hati-hati, lebih gede di hadapan Allah. Istiqomahlah. Maka kami selalu menghimbau kepada para alim ulama yang sudah punya majelis, teruskan di majelisnya. Enggak usah majelis, enggak usah hadir di sini. Karena umat di sana butuh, tidak semuanya bisa hadir ke sini. Kalau Anda pergi sini, bubarlah majelisnya. Di mana-mana kita himbau. Kecuali memang bisa dikondisikan, bisa, tapi tidak. Kalau memang Anda punya kewajiban di majelis yang sudah rutin, jangan diganggu. Ini majelis diadakan bagi yang belum punya pengajian atau memang yang memang bisa tanpa harus mengganggu yang lainnya. Kita ingin semuanya baik. Kalau hari ini ada majlis, misalnya hari ini ada majlis, misalnya Habib Quraisy majlis, Ustadz Fulan majlis ini. Jadi mana? Ya, alhamdulillah ada majlis. Anak kita ini tauhid punya majlis ini, yang jamaahnya setauhid dan sebagainya. Kita majlis ini pokoknya ingin membangun umat. Kalau seandainya ini para asatid ini malam ini punya 1000 majlis, alhamdulillah. Kalau majlisnya saja 1000, jamaahnya berapa kira-kira? Lebih banyak kalau dikumpulkan di satu tempat tidak akan cukup. Alhamdulillah. Maka ini loh majelis niat yang benar. Bukan kita ingin budek-budekan jamaah. Wah, full. Sampai enggak bisa itu ibu-ibu berdiri sini. Tidak. Tidak cukup. Niat yang benar. Dan jangan sampai Anda nanti berbangga hanya dengan majelis. Sehingga hanya bangga dengan nama. Majelis Al-Bahjah ramai. Jangan begitu, tidak. Atau majelis fulan ramai, tidak. Kita ingin menghadiri tempat ini ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin baik, kita ingin benar, maka niatlah yang benar. Jangan sampai kita salah di dalam berniat. Kalau kita salah niat, seolah kita menuju surga, ternyata kita digagetkan oleh malaikat, diseret ke neraka jahanam karena niat kita salah. Bahkan banyak para, bahkan suatu ketika ini pemandangan yang sangat mengerikan. Nabi pernah bercerita, nanti ada orang di surga. Ada orang berada di surga itu ngobrol dengan sahabatnya. Ternyata obrolan itu membicarakan orang yang ada di dalam neraka. Bingung, wahai sahabatku, kenalkah kau orang ada di neraka itu? Iya, aku sangat kenal aku. Loh kok bisa di situ? Iya, kok bisa di sana? Rupanya apa? Yang di neraka adalah gurunya. Allah. Shallu ala sayyidina Muhammad. Semoga guru-guru kita semua adalah ahli surga semuanya. Gurunya munafik. Hanya yang sedang mengumpulkan jamaah, ternyata jamaahnya tulus. Jamaahnya masuk surga. Gurunya di mana? Di neraka, na'udzubillah. Maka ini harus menata hati yang benar. Majelis kita adalah majelis keindahan, majelis untuk menggapai kemuliaan. Makanya di dalam majelis ini harus ada unsur yang kita sebutkan tadi, harus ada unsur mahabbah di dalam majelis ini. Niat yang baik, jangan sampai niat kita salah. Kemudian ketahuilah, kehadiran kita di majelis ini sudah ibadah, faham atau tidak faham. Kalau tadi disampaikan oleh yang mulia Ketua DKM Khadratus Syekh Syarif Hidayatullah, beliau mengatakan bahasanya harus cerdas. Maknanya cerdas, tidak hanya cerdas otak kita, rohani kita, hati kita. Jadi kehadiran kita di majelis yang semacam ini, lihat, mencerdaskan rohani. Artinya biarpun orang tidak faham, ketahuilah, dengan otaknya, tapi kalau niatnya benar, Allah akan beri pemahaman yang sangat khusus, namanya ilmu laduni. Jadi ibu-ibu yang sepuh barangkali yang susah menghafal, bapak-bapak yang susah menghafal, hafalan urusan nanti. Akan tapi kecerdasan hati itu yang paling penting, sehingga tiba-tiba menjadi seorang hamba yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat. Melakukan kemaksiatan berat karena hatinya yang cerdas. Ilmunya mah pas-pasan. Ilmunya ilmu gopeng, bahkan seolah-olah tidak hafal, akan tapi ternyata nyantol di hati. Dia melakukan kemaksiatan sangat berat. Bahkan begitu mudahnya untuk menitikkan air mata di saat menyebut nama Allah. Mudah baginya untuk bangun malam, menegakkan sholat begitu sangat mudah, karena hatinya sudah cerdas. Memang otaknya tidak kelihatan cerdas, tapi hatinya cerdas. Dan itu buah daripada hadir majelis ini. Nabi yang menyebutkan. Dan bukan main-main, Nabi yang menyebutkan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, banyak riwayat muhadditsin menyebutkan kisah tentang orang yang berkumpul di tempat ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidak ada orang berkumpul di rumah Allah seperti ini. Yatluna kitabah, membaca Al-Quran. Wa yatadarusuna, atau belajar agama. Kayak gini belajar agama. Ini ilmu urusan Al-Quran ini. Belajar agama. Bainahum, di antara mereka. Illa, kecuali. Nazalat alaihimur rahmatu. Nazalat alaihimus sakinatu. Akan turun ketenangan batin. Lah itu cerdas batin. Orang bingung mencari kebahagiaan. Dipikir kebahagiaan dibalik tumpukan uang. Dipikir kebahagiaan adalah dibalik pangkat yang tinggi. Ternyata banyak duitnya pun ada yang susah. Pangkatnya tinggi pun semakin resah karena takut tahun depan dipecat, pecat atau turun pangkat, ya kan? Orang yang punya pangkat ternyata susahnya lebih susah dari sebelum naik pangkat dia. Orang yang punya jabatan itu dalam urusan dunia itu susahnya waktu menjabat itu melebihi daripada sebelum menjabat. Kalau sebelum menjabat pikirannya saya pengen menjabat. Tapi giliran menjabat terus mikir, oh, 2 tahun lagi turun. Susah. Tidak punya ketenangan. Tapi kalau berjabatnya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat. Tidak pernah ragu, karena apa? Jabatan itu tidak akan berakhir kalau sambung dengan Allah, bahkan kematian dalam keadaan mulia dinanti-nanti. Kalau punya jabatan dunia itu takut mati. Tapi kalau orang punya jabatan akhirat selalu berdoa, ya Allah, saya ingin husnul khatimah dalam keadaan semacam ini. Mati dalam keadaan menyampaikan kebenaran. Ahli ibadah pengen mati dalam keadaan sujud di dalam sholatnya. Coba yang memikir tentang kekayaannya, ya Allah, aku pengen mati waktu saya yang nomor 16. Gak ada yang ngomong gitu. Tapi kalau para ulama-ulama pengen mati, ya Allah, matikan kami dalam keadaan kami sujud dalam sholat kami, matikan kami waktu kami mengajar, matikan kami. Oh, beda. Kan itulah sakinah, ketenangan, kebahagiaannya sudah ada. Jadi kalau sudah Allah berikan ketenangan di dalam hati seorang hamba, itu gak bisa diterjemahkan dengan lidah. Tiba-tiba saya senang saja, sudah tentram. Dan adanya di tempat semacam ini, itu cerdas rohani itu. Tiba-tiba tenang, tidak tahu kenapa. Ya. Tapi ini untuk mendapatkan ketenangan, kembali kepada niat yang benar tadi. Makanya semuanya tadi benahi niat, nanti Allah akan berikan nazalan alaihimus sakinatu, wa ghasyiyat humur rahmatu, dan akan diliputi oleh nikmat Allah, rahmat Allah. Lah rahmat itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang yang dirasakan oleh dirinya sendiri atau kasih sayang yang tampak dari dirinya untuk orang lain. Termasuk melembutkan hati kalau niatnya benar. Melembutkan hati agar punya kasih sayang dengan sanak, kerabat, saudara dan seterusnya. Maka hati-hati nih, yang sering ngaji kok masih kasar sama istrinya itu kayaknya niatnya enggak benar tuh. Istri-istri yang sudah sering ngaji tapi kok masih kasar sama suami kayaknya enggak niatnya enggak benar nih. Nah, dapat benah nih. Langsung dicemes tek biar cepat berubah nanti. Ah, niatmu enggak benar kayaknya, hanya ikut-ikutan saja. Wah, ada majelis ramai ikut-ikutan. Wah. Akhirnya hanya bangga-banggaan majelis tertua, majelis terbesar, majelis ter. Ya, pengurus-pengurus majelis kan yang dikhawatirkan hanya bangga-banggaan. Ini majelis tertua. Ini majelis terbesar. Ini majelis macam-macam ada ternya semuanya. Nah, sehingga tidak merubah dirinya. Ngomong sama suami masih nyelekit aja nih. Ngomong sama istri masih kasar. Na'udzubillah. Kenapa? Tadi salah niat, maka tidak akan turun kepadanya sakinah, ketenangan, dan tidak ada rahmat di dalam hatinya. Maka harus ada buahnya dong. Kita pulang dari tempat ini lihat. Langsung kita koreksi, kenapa kok saya masih kasar dengan ngomong dengan si istri saya kok kasar nih, kenapa? Jangan-jangan salah niat nih. Padahal saya menuntut ilmu untuk melembutkan hati. Agar aku bisa punya kasih sayang. Agar indah hidup ini lihat. Dan insyaallah majelis kita adalah majelis keindahan. Apalagi nanti kalau sudah membahas tentang keluarga, bahasa anak dan sebagainya. Rugi kalau Anda kesini tidak membawa anak, sebab nanti akan digembleng anak bagaimana baik dengan orang tua. Anda suami kok tidak bawa istri, lihat sel nanti, kenapa istriku tidak aku ajak biar dengar omonganku tadi. Istri juga begitu, kenapa suamiku tidak aku ajak. Makanya bawa semuanya di sini, karena semua akan belajar. Tapi ada kaidah, kalau lagi belajar sama suami istri kesini, nanti kalau pulang ke rumah tidak usah sikut-sikutan ya. Dengar tidak tadi, tidak usah ngomong gitu sudah. Ini penyakit nih biasanya itu. Saya belajar untuk diri saya sendiri gitu loh, enggak usah dengar enggak tadi. Dengar padahal aku pasti. Gua ngomong apa tadi? Makanya jadi suami gitu Bang ya. Enggak usah gitu ya, enggak usah senggol-senggolan. Jadi diam saja untuk diriku sendiri, yang merasa suami mendengar petuah untuk suami dengar, yang istri untuk istri belajar koreksi diri. Enggak usah colak-colek. Kalau colak-colek mesra sih boleh dengan istri, dengan suami, tapi kalau colak-colek suruh dengar tuh, dengar. Bahkan kadang kalau duduk bareng itu sama suami dengar televisi itu tuh, kalau sudah suami, kalau ustadznya lagi ngomong suami harus begini-begini, langsung dengar Bang, dengar Bang, enggak enak begitu tuh ya. Ilmu itu bukan untuk orang lain, harus tahu bahwa ilmu adalah untuk diriku sendiri terlebih dahulu sebelum orang lain. Itu kunci juga cara menuntut ilmu. Sebab orang sering menuntut ilmu bukan untuk dirinya, khususnya mohon maaf ini yang kelas penceramah sama ustadz. Kalau menuntut ilmu ternyata hanya pengen saya bisa ceramah kayak itu, tak pindah ke sana. Itu dok. Hanya pengen cari bahan untuk ceramah. Wah, ini musibah. Ini penceramah, penceramah. Ini anak-anak saya yang udah mulai ceramah-ceramah itu. Kadang menghadiri majelis gurunya itu hanya pengen cari bahan untuk ceramah nanti. Loh, bukan itu nah. Kalau perlu kamu tidak boleh latihan kalau begitu, anak-anak kami. Jangan latihan ceramah kalau begitu, kalau begitu. Ceramah sudah datang saja nanti Allah yang kamu miliki saja. Kita menuntut ilmu untuk benah diri, untuk diriku, sebagaimana yang diajak bicara oleh Allah, ya kita. Kalau sudah Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya kita. Ku anfusakum, ya kita, bukan orang lain. Maka dalam menuntut ilmu, hendaknya kita adalah orang yang pertama merasa butuh kepada ilmu. Kuping yang punya kuping, termasuk yang berbicara, hendaknya kupingnya yang paling dekat dengan lesannya sebelum orang lain. Sehingga Imam Haddad rahimahullah ta'ala yang rotibnya sering kita baca, bagaimana beliau waktu mengajar dan sebagainya, selalu beliau niat hadirkan bahasanya, aku jadikan diriku orang yang pertama yang mendengar, dijadikan barisan yang pertama. Dan kalau orang sudah punya hati semacam ini, sudah enggak pandang, biarpun jadi ulama gede masih butuh kepada ilmu. Dan ini penyakitnya orang kalau sudah menjadi juru ceramah, juru dakwah dan sebagainya adalah susah dengar. Maunya memperdengar, dengarkan, susah dengar. Dengarnya pun hanya untuk kupingnya sama otaknya saja, tapi ternyata kompleting. Ini syarat dari Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Kashfu wa Tabyin. Maka nanti kalau menuntut ilmu sama suami bareng-bareng, jangan senggol-senggolan ya. Sudah diem aja, ya sudah. Kalau tadi katanya, kata Buya, suami istri harus begini gini, sebagai seorang istri, ngamalkan. Istri jangan nyelekit ya sama suami. Langsung saja sampai durah, Bang, Tadi saya dipukul sama Bu Yani, cemes begini, ceder. Kenapa? Istri jangan suka nyelekit. Mohon maaf Bang ya, saya suka nyelekit. Langsung insap di rumah. Wah indah nanti di rumah, langsung kemesraan terwujud. Suami juga begitu, yang kasar dan sebagainya. Saya tidak dengar ceramah dari Bu Yani, mohon maaf ini ya, maaf ini ya. Dan kalau ada suami minta maaf, ibu yang baik langsung bilang iya sama-sama. Tidak usah, makanya jangan ulangi lagi. Tidak usah ngomong gitu. Ini kayaknya kurang ajarnya ini kan. Jangan ulangi lagi. Bukan begitu. Kalau ada orang sudah ada tanda mau berbuat baik, sambutnya. Kalau mungkin seorang suami mengatakan yang selama ini kasar, hei suami yang kasar saat ini, hadirkan niat yang benar untuk lembut kepada istri. Kalau sudah ternyata ada ikrar untuk baik, seorang istri harus memperbesar, membesarkan hatinya. Abang kasar pun hati abang tetap baik. Tapi tetap saya dari dulu abang, biarpun ngomong kasar dengan saya, tidak dari hati abang, dibesarkan hatinya. Bukan malah, makanya jangan ulang, nanti kualat kamu dengan saya. Dengar kan omong Buya, malah digituin ini. Tidak usah ya. Ini termasuk kaidah cara belajar. Jadi ilmu adalah untuk kita sendiri. Kita perlu ini sakinah tadi, niat yang benar, maka akan menjadi sakinah di hati kita, ketentraman di batin kita, ada rahmat di hati kita. Nah ini buah daripada kita menuntut ilmu harus ada. Kemudian di dalam majlis itu nanti harus ada seruan untuk taat dan menjauhi pada kemaksiatan. Makanya kita biasanya sering menyeru di awal majlis untuk selalu bertobat kepada Allah. Di majlis yang singkat ini, karena majlis kita insya Allah tidak akan lebih dari jam 9.30. Kalau mundur jam 10. Paling lama, paling lambat jam 10. Jam 8 sudah mulai dan hadrah dimulai sebelumnya, kecuali saat isya mundur nanti. Kenapa? Pengajian kita tidak lebih dari 1.5 jam. Selebihnya adalah biar bisa istirahat di rumah, kemudian setelah itu besok malamnya bisa tahajud, besoknya tidak kemengantuan. Kita tidak ada mau nyajis malam, tidak. Sekedarnya saja 1 jam, 1.5 jam sudah cukup. Dan yang bekerja di kantor sekalipun nyantai, enggak ada khawatir kalau nanti kemalaman. Yang punya kerjaan lembur pun nanti masih nyambah, masih ada sisa 2 jam untuk sampai jam 12. Jadi mas ya, kita ingin majlisnya pendek-pendek. Makanya ini adalah muqaddimah, intinya bagaimana kita mengikat hati kita dengan majlis ini. Berjanjilah nikmati majlis ini, berjanjilah untuk bisa menghadiri nanti di majlis berikutnya. Dan tidak cukup Anda hadir sendiri, bawa orang, minimal bawa 1 orang. Ketahuilah, orang cerdas itu seperti itu ibadahnya. Kalau orang tidak cerdas itu bekerja ya dapat gaji 1. Kalau beribadah ya dapat pahala itu. Tapi orang cerdas itu pengen saya itu melakukan 1 amalan, bagaimana dapat pahala yang banyak? Bawa orang. Bawa orang. 1 orang. Kalau ada orang datang ke sini yang membawa ibu atau bapak datang ke tempat mulia ini, lihat, 1 orang tersebut dapat pahala, kita pun mendapatkan pahalanya. Jadi kita dapat 1 orang dapat 2. Kalau kita bawa 3 orang dapat 4 dengan kita. 3 kita. Semakin banyak yang kita bawa, maka jangan pelit memberikan informasi kepada siapapun. Di pasar-pasar bicarakan. Dan semua omongan kita ini ada hitungannya di hadapan Allah. Kullu kalamin min Adam 'alaihi lalah. Omongan kita ini di pasar, di toko ini adalah ada hitungannya, hukuman nanti di hadapan Allah, kecuali illa dzikrullah, kecuali untuk zikir kepada Allah, atau amar bi ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, atau untuk mengajak kepada kebaikan. Ngajak kepada kebaikan, yuk menghadiri majelis ilmu, ayo ngaji. Sama itu juru dakwah. Dakwah itu adalah tugas semuanya, bukan tugasnya kiai dan ustaz saja. Tugas semuanya merasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa orang kepada kebaikan. Kalau Allah menyanjung kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, Allah menyanjung kalian ini sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Antum semuanya, enggak ada yang tertinggal. Si kaya dan si melarat, pejabat dan rakyat, semuanya sama. Tapi dengan catatan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengambil bagian untuk mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran dan mengajak kebaikan dan menghentikan kemungkaran, seperti umumnya ayat ini untuk semua orang. Maka yang mendapatkan tugas untuk mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran adalah semua dari kita. Dengan apa? Dengan apa yang kita miliki. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang bisa ngomong tok ngomong di pasar, bu ayo hadir majelis ilmu bu, siap hari ngomong begitu. Karena kita sering setiap kali mendengar itu terngiang-ngiang di benak ibu tersebut, di benak bapak tersebut. Akhirnya setiap ke masjid lewat sih harus noleh. Oh iya ada spanduknya. Akhirnya ngomong cerita, di situ besok ada pengajian. Suaminya digerakkan hati Allah, mah kita hadir yuk. Bisa datang. Ibu yang enggak sengaja tadi ngomong di pasar itu ternyata mendapatkan pahala orang tersebut, dan bisa saja beliau nanti bisa duduk dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Menjadi juru dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pelit berbicara yang baik. Begitu sebaliknya, kalau kita punya omongan yang jelek, biarpun dia seolah-olah enggak sengaja, sambil jualan tanya ngomong, "Hei, nanti malam ada konser ya di alun-alun." "Oh iya benar." "Datang 10 orang." Dosanya masuk rekening kita semuanya. Padahal cuma ngomong ceplos gitu, Dok. Makanya ngomong yang benar. Ngomong yang benar. Dan sekaligus kami himbau juga ini, untuk dalam rangka mengajak kebaikan, kami himbau dan mungkin kami wajibkan untuk bisa menghafal kanal radio. Radio yang Kuningan, yang bisa didengar biarpun sekarang masih pembenahan, tapi alhamdulillah sudah didengar oleh masyarakat Kuningan. Ada Tegal, ada Brebes, nanti insya Allah kalau kita besarkan sampai ada 15 atau 17 kota dari Kuningan, dari Palutungan nanti kita pancarkan dari sana, radioku 104,8. Wajib menghafal semuanya. Itu adalah media kita, medianya para kaum muslimin, media dakwah dengan akidah Ahli Sunnati wal Jamaati Asy'ariyati, 104,8. Dan itu adalah dakwah-dakwah, pengajian-pengajian, nasyid-nasyid Islami, motivasi dan seterusnya. Itu disampaikan. Jadi semuanya harus bisa menghafal 104,8. Untuk yang di Kuningan sampai ke arah Bumi Ayu, kemudian Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang sampai terus sana. Adapun nanti kita kan ada grup radioku, ini radio grup itu banyak kita. Alhamdulillah kita punya teman-teman nih pejuang-pejuang yang Masya Allah. Makanya kita setiap ke satu tempat menyeru, ngajak orang untuk berjuang, dan alhamdulillah. Sebab kita kalau berdoa memohon kepada Allah, dan kalau minta doa kepada orang, minta didoakan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang dengan kami. Ada saja kita di sebuah tempat ada. Kita punya stasiun radio yang ada di Batam sana. Nyebrang lagi di Pulau Karimun juga ada stasiun radio. Kemudian di Bogor kita juga ada. Di Kuningan ada, di Majalengka ada, Cirebon ada. Sekarang Pontianak kita akan buat lagi di beberapa tempat. Siapa pejuangnya? Allah yang kirim, dan tidak susah. Dan kami yakin di Kuningan akan banyak orang yang ahli surga yang bisa berjuang dengan kita nanti. Termasuk kita ingin membuat sekolahan, biarpun sudah banyak sekolahan. Kita akan membuat pesantren, biarpun sudah banyak pesantren. Akan ada pesantren yang kita hadirkan nanti, pesantren yang bisa melengkapi. Dan kita alhamdulillah kita sudah bisa merencanakan, ada lahan-lahan juga sudah ada. Kita perlu berjuang-berjuang yang banyak, dan kita ingin mengajak semuanya. Kita pokoknya begini kok prinsipnya, kalau Anda melihat satu orang kaya, jangan sampai rela orang kaya itu masuk neraka. Bukan kita mengharap duitnya, akan tapi kita doakan semoga orang kaya itu menjadi kaya ahli surga, semoga bisa berinfak dengan hartanya, biarpun tidak harus infak ke saya, yang penting digunakan hartanya gitu. Jangan aku nih, biasanya ini sering-sering aku harus manggul pondokku manhaj. Bukan aku. Kita doain ada orang kaya, ya Allah ini orang kaya raya yang aku lihat katanya asetnya banyak, ya Allah jaga hartanya, jadikan dia orang kaya ahli surga, buka hatinya untuk bisa berbuat baik ya Allah dengan kekayaannya, biarpun tidak harus ke saya. Bahkan aku ini harus banyak ditinggalkan, sering jadi iblis, aku ana khairun minhu, iblis suka ngomong aku pondokku, majlisku, biarpun tidak harus ke Al-Bahjah, tidak. Ada pondok di kiri kanan Anda yang harus dibangun, ada musola di kiri kanan Anda yang harus dibangun, madrasah yang kalau jatuh gendangnya tidak bisa dinaikkan lagi, banyak hari ini. Pikirkan itu semuanya. Cuma kita pun juga menawarkan, kita punya program, Al-Bahjah punya program yang dikontrol oleh para sesepuh-sesepuh, segala macam keuangan, pembangunan, ekonomi, bisnis yang dikontrol, dan kami pun termasuk bagian orang yang di dalamnya yang dikontrol oleh ini semuanya. Ini kita tawarkan, kita ada program. Jadi kalau ingin berjuang tidak tanggung-tanggung, tidak cukup menghadiri majlis, akan tapi memiliki majlis. Tidak sekedar kita mengembangkan majlis, akan tapi apa buah daripada majlis. Buah daripada majlisnya apa? Kami lebih senang rutinan ini, karena di sini akan menggali potensi, akan muncul pejuang-pejuang, akan muncul hati pejuang-pejuang. Kalau membuat apa saja sekolah, sekarang orang akidah-akidah sesat juga membuat sekolah-sekolahan, dan kami sudah dengar di beberapa kota termasuk daerah ini ada sekolah yang akidahnya tidak benar, tapi atas nama Islam. Kita harus membuat, dan siapa yang berjuang tidak usah pusing, tidak usah khawatir, hamba-hamba Allah ahli surga yang hari ini ada di tempat ini. Dan jangan ragu kalau Anda ingin menawarkan program Anda, Mungkin Anda melihat sebuah sekolahan bangkrut, Anda pengen beli, beli. Nanti kita akan menghidupkan. Yang mengundang siswa adalah program media dakwah kita ini. Mereka akan mengundang para siswa, kita bisa berjuang. Allah Maha Kaya. Kembali bahwasanya, tolong setelah majelis ini berjanji di dalam hati, yang intinya adalah minta kepada Allah sambil berjanji, Allah mudahkan kami untuk menghadiri majelis selanjutnya. Terus syukuri, nanti malam pulang ke rumah, sampai ke rumah sujud syukur karena Allah telah memudahkan kita untuk hadir ke tempat ini. Sehingga karena Anda bersyukuri, dipermudah lagi. Kalau kemarin berangkat sakit, yang berikutnya akan sehat. Kalau kemarin kendaraannya kurang enak, akan lebih enak. Kalau kurang semangat, semangat. Karena Anda bersyukur. Maka sisihkan waktu nanti sesaat saja untuk ngambil air wudhu di samping orang sholat-sholat hajat di tengah malam Anda bangun atau kapan saja untuk sujud syukur. Mensyukuri nikmat kita hari ini bisa hadir di majelis yang mulia ini. Yang menggiring sini adalah Allah. Yang memilih adalah Allah. La in syakartum lazidannakum. Nah kemudian kalau Anda bersyukur, Allah akan tambah. Karena syukur atas nikmat ini, tenang. Guna selatu lihat, lihat siapa yang ada di kiri kanan kita. Anak kita, saudara kita, dan sebagainya. Baik, berkenaan dengan program yang kami sampaikan tadi, ini bicara program. Ternyata membiayai sebuah program dakwah itu sendiri, ada kisah pada zaman Nabi SAW. Menjadikan rezeki kita semakin banyak, dan kita mendapatkan pahala. Ada dalam hadis, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kana akhwani fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua bersaudara pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana ahaduhuma, salah satunya adalah ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerjanya datang kepada Nabi untuk belajar. Yang satu menuntut ilmu. Belajar terus menuntut ilmu yang satu. Wal akhar yaktasibu yahtarifu, sementara yang satu lagi kerja. Yang satu kerja, yang satu menuntut ilmu. Jadi yang menuntut ilmu tidak punya kerjaan, tapi dibiayai sama saudaranya yang kerja. Yang satu cari duit, yang satu belajar. Rupanya yang cari duit itu ya merasa kok enakan dia, dia enggak kerja, tapi kok saya harus biayai terus. Ngadu kepada Nabi. Fasyaka, mengadulah al-muhtarifu, orang yang bekerja tadi, bukan yang menuntut ilmu. Fasyaka al-muhtarifu, orang yang bekerja tadi, syaka akhahu, mengadukan kepada Rasulullah ila Nabi SAW. Jadi mengadukan tentang keadaannya. Wahai Rasulullah, aku punya saudara, tapi saudaraku kerjanya menuntut ilmu saja. Mau tidak mau saya kan harus biayai terus dia. Dia menuntut ilmu sampai menjadi alim nanti. Tapi saya ini kan kerja terus. Dia menuntut ilmu, saya kerja. Tapi kayaknya saya cari dunia, toh. Nabi spontan menjawab, la'allaka turzaku bih. Engkau itu diberi rizki gara-gara dia. Allah. Maka jangan ragu di saat Anda berjuang untuk kemuliaan. Maka di situ ternyata mengundang rizki. Anda membantu perjuangan. Mungkin Anda tidak bisa terjun, tidak bisa keliling jadi syuting semuanya, kan? Tidak bisa tidak bisa hadir di pondok untuk ngurusi pondok. Tidak bisa, akan tapi Anda ikut berkiprah di dalam harta Anda atau uang Anda. Maka ketahuilah, ternyata itu mengundang rizki bagi Anda. La'allaka turzaq bih. Bisa jadi rizkimu itu gara-gara dia. Allah. Gara-gara orang yang kita biayai untuk menuntut ilmu. Maka jangan ragu untuk berjuang di tempat semacam ini dengan harta Anda. Sekecil apapun untuk berjuang. Kita punya program adalah program kami, kami agar tahu saja. Program kami bukan sekedar pondok pesantren. Pondok pesantren ada. Pondok pesantren, kalau bahasa dulu pondok salaf. Yang hanya belajar agama-agama-agama ada. Dan alhamdulillah ini yang biayai adalah kawan-kawan semuanya. Subhanallah, ini banyak, ada berapa banyak siswa, ratusan siswa. Adalah program menghafal Quran di masa-masa kecil. Ini dibiayai oleh kawan-kawan dan anak-anak tidak dipungut biaya. Ini ada. Tapi dipilih dengan program-program seleksi ini. Kemudian setelah itu kita membuat sekolah juga. Dan akan kita kembangkan, setiap kota harus ada sekolah. Sekolah yang untuk mencetak profesional, untuk mencetak pakar-pakar ahli, dokter dan sebagainya, tapi mereka ahli sujud. SD SMP minimal 20 juz atau 10 juz harus punya Al-Quran. Sehingga kalau punya perusahaan gede, kalau Ramadan gak usah bingung datangkan ustadz untuk jadi imam, karena direkturnya pintar jadi imam karena punya 5 juz, 10 juz. Dan insya Allah akan kita tingkatkan terus. Maka kita perlu bantuan, termasuk kalau punya keahlian, SDM, guru-guru yang berbakat bisa bergabung dengan kami. Kemudian program selanjutnya adalah media dakwah. Kita akan gencar media dakwah karena kita tuh sering dibohongi oleh media dakwah. Islam itu lihat sering dipolah-polah, kalau dicoreng wajah Islam oleh media dakwah. Ada kesalahan kecil saja, bahkan kadang fitnah seperti kasus di Perancis beberapa hari yang lalu lihat. Itu elat karena kita tidak punya media. Padahal di situ ada kejahatan yang dilakukan oleh orang di luar Islam, tapi kita tidak bisa memberitakan, kan? Banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang di luar Islam untuk umat Islam lebih gede daripada, bahkan mungkin ada pemboman, adalah wah masya Allah, tapi mana suaranya? Tidak pernah kita dengar, karena apa? Kita enggak punya media. Bahkan media kita pun sudah dikuasai oleh mereka. Media kita dikuasai oleh mereka. Maka ketahuilah kita harus bergerak di dunia media. Sehingga insya Allah televisi Al-Bahjah sebentar lagi mohon didoakan. Kekuatan yang paling utama adalah doa. Kedua ini masya Allah, bukan duit. Duit Anda ada batasnya. Yang paling kaya di majelis ini pun duit rekeningnya ada batasnya, ya. Uang Anda ada batasnya. Dan bisa habis, akan tapi doa yang dikabul oleh Allah tidak akan habis. Makanya kami yakin di antara yang hadir ini adalah orang yang tulus, dekat kepada Allah. Kalau sudah doanya dikabul oleh Allah, tidak ada yang menghalangi. Akan dikirim nanti pejuang-pejuang yang tulus. Maka doakan semoga Allah mengirim ahli-ahli surga yang bisa berjuang dengan kita. Apakah berjuang dengan hartanya atau tenaganya atau pikirannya atau panjatan doa. Doakan mohon, sisihkan waktu untuk di tengah malam Anda mau mengkhususkan sholat dua rakaat, setelah itu mengadakan tangan, ya Allah, apa yang kami dengar tadi mudahkan, ya Allah, program-program tadi mudahkan, ya Allah, dan kirimkan ahli surga untuk berjuang bersama kami. Minta. Setelah itu lihat Allah Maha Kasih. Begitu mudah Allah untuk mengirim. Mengirim tiba-tiba nanti ada orang-orang yang berjuang dengan kita. Baik, ini. Kemudian selanjutnya, di dalam majelis kita harus nanti kita akan selalu banyak menyeru tentang untuk kembali kepada Allah, tobat. Tobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah. Ini adalah mukaddimah agar orang semakin yakin dengan majelis ini. Majelis kita adalah majelis keindahan nanti insyaallah. Tobat itu penting, kata Imam Haddad, pertama wilayah harus kita masuki wilayah tobat. Pokoknya siapapun yang datang ke tempat ini, Anda melihat diri Anda sendiri. Sebesar apapun dosa Anda, kejahatan seperti apapun yang pernah Anda lakukan pada masa lalu, inilah tempat untuk mandi besar, untuk turun mesin. Ini adalah tempat untuk benah diri. Sebesar apapun dosa, di sinilah tempatnya untuk kita kembali kepada Allah. Di sinilah tempatnya. Anda cukup niat dari rumah, mungkin dengan dosa yang segunung itu, ya Allah, tidak ada dosa yang ada kecuali pernah aku lakukan. Mungkin ada seorang pezina, mungkin ada seorang pemabuk, mungkin ada seorang penjudi. Akan tapi menghadirilah tempat yang semacam ini dengan niat untuk tobat. Ya Allah, aku ingin benah diri, ingin kembali kepadamu, ya Allah. Bahkan kadang orang semacam ini nanti pada akhirnya lebih khusyuk dari yang lainnya. Dan ingat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka jangan khawatir pendosa seperti apapun gede dosa itu, menghadaplah kepada Allah, rindulah ke tempat yang semacam ini. Kalau sudah Allah angkat derajat mulia, ada manusia yang paling jahat saat itu, tapi ternyata menjadi orang yang sangat dicintai Nabi. Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab lihat orang yang sangat memusuhi Nabi SAW. Cita-citanya adalah membunuh Rasulullah. Ayo, jahatnya anak muda hari ini tidak sampai ingin membunuh Nabi Muhammad. Jahatnya orang hari ini mungkin melakukan zina, mabuk dan seterusnya. Akan tapi Sayyidina Umar lihat cita-cita adalah membunuh Nabi SAW. Akan tapi di saat Sayyidina Umar sudah mendapatkan hidayah, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang sangat takut kepada Allah, sangat cinta kepada Nabi, dan dosa yang lalu ya akan dihapus oleh Allah. Maka jangan ragu, siapapun Anda, sejelek apapun Anda, sejahat apapun Anda, ketahuilah majelis ini adalah untuk menjadikan kita semua nanti satu barisan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada beda nanti. Kalau sudah berkumpul dengan majelis yang semacam ini, tidak beda apakah ustadznya atau tukang sapunya atau tukang parkirnya. Beres nanti barisan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan diremehkan kalau orang sudah masuk majelis yang semacam ini. Suatu ketika ada seorang wanita, kerjanya tukang mungut sampah di masjid ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ke masjid, lihat wanita tersebut. Lihat wanita bersihkan masjidnya Rasulullah. Tiba-tiba wanita itu sudah tidak ada lagi, dan Nabi tidak mendengar beritanya. Akhirnya Rasulullah bertanya, di mana wanita tersebut yang sering aku lihat dia menguti sampah di masjid ini? Sahabat Nabi beritahu, ya Rasulullah, sudah meninggal ya Rasulullah. Sedikit tampak ada wajah Nabi marah. Meninggal kau biarkan, tidak kau kasih tahu aku? Maksudnya Nabi itu, apakah gara-gara dia hanya seorang pemungut sampah lalu tidak kau kasih tahu saya? Padahal dia sudah hadir tempat mulia memungut sampah yang ada di masjid. Nabi minta, antarkan aku ke kubur ya Allah. Nabi datang ke kubur ya, lalu melakukan sholat di atas kubur. Ada sholat jenazah di atas kubur. Nabi melakukan sholat dan mendoakan secara khusus. Ya kelihatannya tukang sapu seorang nenek-nenek memungut sampah, ternyata dicari oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau dicari di dunia, dicari Nabi, di surga bakal sanding dengan Nabi SAW. Ya, maka jangan ragu dengan tempat yang semacam ini, siapapun dia. Dan juga Anda jangan merendahkan siapapun yang datang ke tempat ini. Bahkan bukan saja di tempat ini, Anda jangan memandang rendah orang yang ada di luar sana. Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Kita harus memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Jangan memandang orang dengan pandangan meremehkan, merendahkan. Nabi pernah menceritakan cara pandang yang benar. Nabi memandang orang dengan mata kasih sayang. Kita itu sering memandang orang dengan mata meremehkan. Awas. Yang memandang orang lain dengan mata meremehkan menjadi sebab hidayah itu hilang. Dikisahkan ini. Dan kisah ini kami sangat senang dan sering kami ulang-ulang. Diceritakan suatu ketiga, Nabi SAW menceritakan tentang Majin Bani Israel wal Abid Bani Israel. Ada pada zaman dahulu itu ada seorang ahli ibadah yang kerjaannya di atas bukit. Ibadah, Salat, puasa. Sementara di situ ada preman. Makanya ini adalah kisah preman. Maka kami menghimbau, hei para preman, dengar kisah istimewa ini buat. Ini kisah buat Anda wahai para preman. Mungkin ada mendengar suara ini dari kiri kanan tempat ini. Wahai preman, dengar suara ini dulu. Jangan kau Anda komentar dulu, lihat nih kisah si preman pasar namanya Majid Bani Israel. Ada orang yang ahli maksiat, mabuk, pokoknya segala dosa pernah dilakukan. Tiba-tiba Allah menghendaki keduanya bertemu, sang abid ahli ibadah di atas gunung, sang preman yang ada di tengah pasar. Rupanya Allah menghendaki keduanya untuk bertemu, sang kiai yang ada di bukit tadi turun karena kehabisan bekal harus beli di pasar untuk dibawa lagi ke atas. Sang preman yang ada di pasar itu kerjaannya bikin onar, berbuat jahat, tiba-tiba digerakkan hatinya oleh Allah untuk ketemu sang kiai, naiklah ke atas. Pokoknya pengen ketemu kiai, apakah minta doa atau minta, kan ada sekarang preman biarpun bandel tiba-tiba pengen didoain, kan ada. Pernah kita menemukan sampai kita bingung lewat satu pasar, dua model gak karu-karuan, kalungnya dipakai segala macam, minta didoain, loh ini kan aneh. Nah itulah orang-orang semacam ini banyak di mana-mana. Sang preman pasar ini ternyata pengen ketemu sang kiai, naiklah ke atas bukit. Sang kiai turun dari atas bukit, preman naik ke atas bukit. Karena bukit zaman dulu adanya jalan setapak, bukan jalan aspal besar semacam ini. Sehingga di saat mereka berdua berpapasan di jalan setapak, harus ada yang mengalah salah satunya. Kalau tidak mengalah, tidak ada yang mengalah, nggak akan bisa belajar karena jalannya kecil. Sang preman pasar di saat melihat sang kiai yang dicarinya itu, gemeteran dia. Dan bahkan merasa dirinya itu tidak pantas. Buktinya apa? Loh saya mau ke atas kok turun, berarti Allah sayang benar sama dia, enggak boleh ketemu dengan saya yang kotor ini. Allah. Biarpun preman tak wadok rupanya dia. Preman tapi merasa bahasanya enggak mengatakan apa-apa, malah dia ngoreksi dirinya. Aduh, memang kalau orang baik itu dijaga oleh Allah ya. Saya mau ke atas kok diturunkan oleh Allah, berarti saya enggak boleh ketemu dia. Yang ada di matanya ada kekaguman, di hatinya adalah kekaguman, sehingga sang preman terduduk di jalan setapak tidak bisa bertutur sepatah kata pun. Yang bisa ia lakukan hanya memberikan isyarat dengan tangannya yang maknanya, mangga silahkan kiai, uruk lewat. Sang kiai pun akhirnya melewati, melangkainya, dan sang preman memandang sang kiai sampai kiai itu hilang dari pandangannya tapi tidak hilang dari hatinya. Tapi sang kiai di saat melihat preman tersebut, ingat bahasanya preman suka membuat keonaran. Ya, ini awas yang suka amar ma'ruf nahi mungkar ini para ustadz ini. Langsung melihat, ini si preman mau kemana dia? Tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyapa hendak kemana engkau. Apalagi di saat sang preman persilakan, silakan tambah. Oh iya, memang saya pantas melewati ini. Langsung melangkah begitu. Apa cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lihat orang yang katanya ahli ibadah, yang katanya dia wali, karena dikisahkan dalam riwayat lain dia tuh kalau berjalan mendung memayunginya wali. Karena ternyata di dalam hatinya ada hati yang merendahkan orang lain, memandang orang lain dengan mata merendahkan, menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Dicabut hidayahnya oleh Allah SWT. Begitu sebaliknya. Hei, ini kabar gembira buat preman, buat yang jahat, buat yang gak benar. Biarpun orang gak benar, kalau ternyata di hatinya masih mengagungkan syiar agama. Ada pengajian, jangan rame, jangan ganggu pengajian. Ada ustadz lewat, masih ada menghargai. Ada pokoknya simbol-simbol Islam, masih ada kagum. Lihat, di dalam hatinya diam-diam ada kekaguman kepada syiar Allah. Itu hakikat takwa tersembunyi di dalam hatinya. Biarpun itu preman, biarpun jahat, kalau ternyata masih menghargai syiar agama. Dalam hal yang diceritakan menghormati ulama, di dalam hati masih ada kagum kepada ulama, ternyata itu menjadi sebab diberi hidayah oleh Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mandang orang lain dengan mata merendahkan. Lihat, kita sering sombong, lihat. Apalagi hampir dari majelis taklim yang besar gini, majelis taklim besar, apalagi tadi bisa nangis, dengar doa nangis dan sebagainya, keluar dari majelis naik mobil, ternyata di alun-alun atau terminal ada perempuan, ada wanita-wanita yang mohon maaf, yang masih diuji oleh Allah dengan hidup yang tidak baik, sehingga apa? Bajunya pun setengah badan, kalau ada mobil melambaikan tangan, mungkin bahasanya adalah pelacur dan sebagainya. Karena kita sudah merasa pakai kopiah putih, pakai kerudung yang cantik, solehah, melewati mereka, lalu berkata, hih, kasihan, kasihan, merendahkan. Kita ingin tahu siapa di antara kita di saat melihat ada pemabuk di pinggir jalan, siapa di antara kita yang di saat melihat wanita-wanita semacam itu, siapa di antara kita yang di saat melihat mereka lalu menengadahkan tangan memohon kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada mereka ini, ya Allah, karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, lalu dibarengi dengan tetesan air mata. Siapa yang seperti itu? Kita sering sombong dengan kebaikan kita, merasa sudah ustaz, kiai, hadir majelis taklim, bisa menangis, bisa ini, seolah-olah sudah punya surga, sehingga kalau melihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Hati-hati, jangan pandang mereka dengan pandangan merendahkan. Bahkan lihat Sayyidina Rasulullah dan pengikut-pengikut beliau, di saat kita harus membuat ketegasan amar ma'ruf nahi mungkar, tetap memandang mereka dengan mata kasih sayang. Sehingga tanda mata kasih sayang itu apa? Panjatan doa. Panjatan doa, maka ketahuilah juru dakwah, termasuk orang yang ingin merubah, atau Anda ingin mengingatkan orang yang melakukan kesalahan. Lihat, Anda jangan mendekati mereka terlebih dahulu kecuali Anda sudah punya waktu di tengah malam untuk memohon, mengadu kepada Allah, ya Allah, tetanggaku yang itu, ya Allah, dia melakukan kemungkaran, ya Allah, sudah aku ingatkan, masih apa, sudah melakukan kemungkaran, ya Allah, aku besok datang, pengen datang ke sana, ya Allah, aku ingin mengingatkan dia, ya Allah. Berdoa dulu. Kalau belum berdoa, khawatir kita hanya ingin sombong, ingin tampil kalau saya adalah juru amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat memohon kepada Allah, termasuk ustadz sekalipun, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sering lupa, dia hanya mengandalkan kecerdasannya, mengandalkan kepiawaian dalam bertutur kata, sehingga dia lupa memohon kepada Allah. Maka jangan lupa, kata Imam Nawawi, para guru-guru mulia, hendaknya di saat menghadiri majlis itu, kalau tidak semalam itu sudah memohon kepada Allah untuk jamaahnya, paling tidak di saat masuk majlis lakukan sholat 2 rakaat untuk mendoakan jamaah, untuk mendoakan orang-orang yang didatangi agar diberi petunjuk oleh Allah, tidak dengan kesombongan. Jadi mendoakan kebaikan. Jadi kalau Anda melihat kemungkaran di pinggir jalan, sudahlah, jangan komentar, akan tapi berdoalah, ya Allah, semoga kau berikan bimbingan petunjuk kepadanya, Allah. Tulus, bukan doa basa-basi, semoga saya dapat hidayah, ini kan ngecek namanya. Dengan tulus, tanda bahasanya Anda rindu kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak benar imanmu kecuali engkau mencintai mereka seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Jika engkau tidak menginginkan anakmu jadi pelacur, engkau pun akan melihat mereka agar tidak menjadi pelacur. Jika engkau tidak menginginkan anakmu jadi pemabuk, di saat engkau melihat pemabuk pun harus menangis seperti melihat anakmu sendiri. Itu iman. Tapi jadi masalah adalah kesolehan palsu ini. Sian, malam-malam begini, astagfirullah. Astagfirullahnya bukan minta ampun kepada Allah. Astagfirullah maknanya sombong. Katanya astagfirullah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ngejek Allah itu. Bukan astagfirullah, istighfar. Istighfar kita kan astagfirullahaladzim, ya Allah, minta ampun. tapi istighfarnya sudah istighfar yang salah. Baik, ini saja insyaallah mukadimah pada malam hari ini. Kita akan buka tanya jawab dan nanti selanjutnya insyaallah kita akan masuk poin-poin yang sudah kita rencanakan. Adapun kitab yang akan kita belum tanya kepada para sesepuh, para ulama, kita tidak ingin baca kitab yang sudah ada di sini. Paling tidak kalau fikih kitab kecil. Anda bisa siapkan matan saja, jangan pakai syarah. Matan yang ringan saja, antara matan Safinatun Najah atau matan kitab Sulam Taufik yang belum dibaca di sini. Nanti kita belum sempat tanya, nanti lihat. Dan kami akan hadirkan syarah yang mudah sehingga nanti membawa catatan khususnya para pembimbing-pembimbing di kampung-kampung, kita akan ajarkan kitab fikih dengan fikih praktis. Dari matan kita baca, kemudian syarah kita susun yang khusus nanti. Sehingga orang yang mendengar bisa langsung menghafal, pulang ke rumah punya bahan, punya bekal untuk bisa benah diri dalam urusan ibadahnya. Baik, ini saja insyaallah. Kemudian setelah itu ada poin-poin untuk benahi hubungan kita kepada Allah dan hubungan dengan sesama manusia, itu adalah setelah fikih yang kita hadirkan. Kalau fikih 2 jam, 1 jam setengah bosan nanti. Fikih hanya sekedar lintasan saja. Setelah itu apa? Kita akan masuk poin-poin dan ingat yang akan kita bahas nanti, kita akan benahi hubungan kita dengan Allah. Kemudian kita akan bangun hubungan suami istri yang baik. Kemudian kita akan bagaimana mendidik anak yang benar. Kemudian terus bagaimana kita dengan pembantu, dengan seterusnya. Pokoknya tidak ada boleh tersisa. Sebab setan itu akan memasukkan kita ke neraka dengan bermacam-macam. Kita sudah benahi istri kita, insya Allah istri kita tidak menghalangi kita menuju surga. Ternyata melalui anak, sudah kita beneri anak kita agar jangan sampai menjadi anak yang enggak benar. Anaknya baik, tak taunya nerakanya ternyata setan memasukkan kita ke neraka lewat pembantu kita. Punya pembantu enggak dibiar, temannya pembantu dibiarkan enggak ngaji, enggak sholat, tak taunya masuk neraka kiainya tuh gara-gara pembantu di rumahnya. Tidak dengan pembantu, rupanya dengan tetangga. Ayo, maka kalau tidak kita lacak satu persatu takut kelewat. Sebab kita itu sempit cara berpikir. Kadang-kadang hanya baik dengan suami dok, tapi dengan tetangganya legit ada. Ada sebaliknya, sama tetangga, sama majelis ini baik, senyum sana senyum sini. Tapi kalau sudah ngomong sama suami, taringnya kelihatan. Ada seorang suami, masya Allah paling supel di majelis. Wah, assalamualaikum, rangkulan sama ustadz-ustadz semuanya. Wah, cium sana cium sini. Oh, akan tapi kalau sama istrinya, kayak harimau. Ada model manusia-manusia macam itu karena pincang itu semuanya. Kita akan sempurnakan di majelis kita nanti insyaallah. Majelis kita majelis indah, tapi ingat, tidak ada gunjingan di sini, tidak ada suudon nanti, akan tidak ada gunjingan. Kalau Anda menghadiri majelis, gunjingan tinggalkan. Atau majelis yang digunakan untuk menodai syariat Nabi, guyonan sampai jorok-jorok, tinggalkan majelis ini, karena majelis ini adalah mimbarnya Rasulullah. Apalagi hadis Al-Quran harus kita baca dengan penuh wibawa, karena itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya dari bapak-bapak satu orang dengan satu pertanyaan, dari ibu-ibu juga satu orang satu pertanyaan. Pertama dipersilakan bagi bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buya, saya mau bertanya, berdosakah bila ingin mencari apa nafkah buat istri lebih awal tuh, maksudnya lebih awal tuh dari pagi tuh, tapi si istri itu masih pekerjaan di rumahnya itu masih berantakan, masih ini ya belum diselesaikan, apakah saya harus ditinggalkannya atau saya membantu dulu gitu? Baik. Dah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagi ibu-ibu silakan satu yang ibu mau bertanya. Oke, ada belakang? Ya. Belakang. Belakang, yang duluan. Yang duluan. Bisa akhwat yang bisa membantu, yang muda yang bisa lompat sana lompat sini. Bisa menyampaikan. Ya, belakang. Belakang terus, lurus. Mohon maaf untuk malam ini spesial karena pembukaan sampai jam 10. Nanti setelah itu adalah jam 10 adalah jarang. 9.30 kalau bisa jadi tutup. 9. Ini malam khusus ada pembukaan, jadi enggak apa-apa panjang sedikit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya, saya mau banyak sekarang Haiti-Haiti yang mengganggu kepada kita, tolong solusi apa yang terbaik untuk bisa pertama anak ini faham dalam baca Al-Quran, kedua dalam belajar itu harus ada semangat karena tadi dikatakan bahwa mencari ilmu agama adalah wajib. Mohon dengan sangat solusi apa yang terbaik karena sekarang ini Haiti di mana-mana yang bisa mengganggu kepada semangat belajar anak. Yang pertama Al-Quran bagaimana? Al-Quran bagaimana tadi kurang jelas? Yang pertama? Yang pertama? Mic ya. Yang pertama, bagaimana solusi anak supaya tidak mendahulukan kepada kepentingan yang duniawi, di mana Haiti yang sekarang kemajuannya luar biasa, yaitu HP dan sebagainya, yang akhirnya melemahkan dalam belajar serta melalaikan dalam perintah sholat ataupun yang lainnya. Baik, yang kedua, minta dengan solusi apa seorang ibu untuk bisa anak ini soleh dan soleha. Tentunya pertama tadi dianjurkan untuk sering sholat malam dan majlis taklim. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan seorang suami di saat harus pergi kerja. Kerja itu tidak ada masalah-masalah jam. Akan tapi yang penting kita waqtikulladzi haqqin haqqah, hak-hak yang harus kita penuhi. Urusan dengan Allah, jangan sampai kita lupa sholat subuh. Kalau memang pekerjaan kita adalah sebelum subuh, kesempatan yang luar biasa, sepertiga akhir malam kita sambil bekerja menuju tempat kerja, kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, adalah kemuliaan yang luar biasa yang Allah menyeru Al-min mustaghfirin fa'afirullah, mana yang melek di malam hari itu akan aku ampuni, yang minta ampun, yang berdoa akan aku kabul, yang meminta akan aku beri. Jadi bekerja itu masalah waktu tidak penting, akan tapi harus kita tahu haknya, bahkan hak dirimu sendiri untuk istirahat. Jadi ada waktu untuk istirahat, waktu untuk Allah, termasuk di antara adalah waktu untuk keluarga. Jangan sampai orang tertipu, biarpun juru dakwah kalau dia melupakan keluarganya bukan juru dakwah yang baik. Berikan hak untuk senang. Biarpun ustaz, berikan haknya seorang istri untuk bisa berhibur. Bercanda gurau, bercanda ria adalah wajar, dan Nabi pun bercanda dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Diajak guyon Siti Aisyah, diajak kejar-kejaran lari, berlomba lari Siti Aisyah. Dihibur. Ini adalah tugas jadi istri, haknya dia. Jadi hal-hal yang semacam ini harus diperhatikan. Jangan sampai teman juru dakwah kalau sampai di rumah kelihatan seremnya saja. Assalamualaikum wahai istriku. Serem, tidak ada senyum, tidak ada ini. Mohon maaf, abah mau menghafal, mau menyelesaikan 3 juz dulu. 3 juz, istrinya sudah nunggu pakai 3 juz lagi. Sholat 12 rakaat. Sudahlah, jadi di rumah harus indah dengan istri. Nah, ini wajib seorang istri pun demikian kalau suami datang. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Intinya hak mereka, hak anak untuk bermain. Ingin bermain dengan Anda, mungkin ada seorang pekerja keras yang setiap saat bekerja, tapi di saat Anda punya waktu dengan anak Anda, gunakan untuk maksimal dengan anak Anda, biarpun hanya menemani sambil Anda tertidur karena ngantuk sehari penat bekerja, biarpun hanya menemani di sampingnya anak kita di saat belajar, biarpun kita tidak ngerti, pura-pura ngerti, gini sudah seneng itu anak, oh Masya Allah, bagus, bagus di sampingnya, biarpun setelah itu abahnya ketiduran. Saat dengan anak. Jangan anaknya belajar di sana, abahnya televisi di sini. Anaknya enggak konsentrasi pengen nonton televisi seperti yang ditanyakan oleh ibu tadi yang kedua nanti. Sibuk nanti dengan urusan teknologi. Kemudian sampai urusan membantu, masya Allah, luar biasa. Jangan gengsi wahai para suami untuk membantu pekerjaan istri. Orang yang paling mulia di dunia dan di akhirat, Sayyidina Rasulullah SAW, yaqumu manzilahu, membersihkan di dapur rumahnya sendiri, membersihkan rumah beliau sendiri. Gak usah gengsi. Cuman omongan ini jangan dijadikan kesempatan wahai para istri, kesempatan nih, bang denger Buya enggak tadi? Nah bukan gitu, membantu, masya Allah. Ini yang khawatir dengan tadi, makanya saya kasih wanti-wanti. Indah membantu seorang istri dan sebagainya dan sebagainya, masya Allah. Seorang istri pun bantu pekerjaan suami, indah. Nabi menyapu di rumah beliau sendiri, yuraki thoba, menjahit bajunya sendiri, menambal bajunya, dan mengambil makanan ternak dengan tangan beliau sendiri. Biarpun anda seorang bos yang kaya raya dan sebagainya, ternyata sesaat-sesaat anda buatkan teh buat istri anda juga nikmat yang luar biasa. Ini sesaat-saat, mak, biar saya aja yang buat tehnya nih, spesial. Biarpun kurang gula, bilang saja, bang memang tidak manis, tapi abang sudah manis, kan kena itu ya. Tidak apa-apa, pokoknya buat indah itu loh, jangan tukang ketuk, tegang-tegang begitu hidup itu. Ini ya, nah, kemudian kalau ternyata anda harus pergi bagi-bagi, bagaimana pekerjaan rumah? Anda bersepakat dengan istri, dan anda kira-kira berat tidak istri teman saya? Jangan sampai anaknya kecil-kecil 5, harus sekolah bareng, mandiin semuanya dan sebagainya, anda pergi mungkin. Anda perkirakan itu semuanya. Jika ternyata istri tidak berat dan dia legowo dengan itu semua pun, anda juga mencari nafkah untuk istri. Mungkin setelah pulang nanti anda selesaikan yang belum bisa diselesaikan seorang istri. Intinya jangan sampai kerjaan menjadi beban. Paling tidak ya mungkin bagian-bagian yang berat sudah anda bantu. Intinya adalah semangat anda untuk meringankan pasangan itu adalah luar biasa yang ada di hati anda. Dan tidaknya semua orang semacam itu punya semangat untuk meringankan beban kepada pasangannya. Seorang istri meringankan beban suami, seorang suami meringankan beban seorang istri, itu wajar. Cuman bentuknya beda. Kalau seorang suami ya begitu, jangan enggan untuk membantu pekerjaan di rumah istri. Seorang istri akan meringankan beban suami ya, jangan sering-sering ngajak belanja, sering-sering, itu kan ngurangi mana? Jangan minta macam-macam ini ya. Nanti kalau suami berikan hadiah, ya semuanya indah. Tapi wahai para suami, jika Allah berikan kepadamu kenikmatan yang banyak, manjakan istrimu, dia adalah yang melahirkan anak-anakmu. Indah semuanya. Keindahan perlu dihadirkan dalam rumah tangga ini. Baik, seperti itu. Seorang istri membantu suami, suami membantu istri. Jadi, intinya jangan sampai anda membebani. Sampai ada seorang suami yang tidak tahu, karena gengsi, salah didik dari ibunya. Ada suatu di masyarakat itu, anak laki-laki gak boleh masuk dapur. Oh, Pamali ya, Railok bahasa Jawa Timurnya. Yang orang Jawa Timur, Railok. Yang ngerti Bu Jawa Timur? Pamali ke dapur. Kenapa ke dapur ya? Nah, masak sendiri. Nabi Muhammad bisa masak. Bersama para sahabat Nabi, Nabi mau minta masak. Waktu menyembelih kambing bersama Rasulullah SAW, sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, Nabi membagi. Apa sahabat Nabi bagi? Yang motong kambing ini, yang nguliti ini, yang cari kayu bakar ini. Nabi mengatakan, "Loh, bagianku mana?" Sahabat Nabi mengatakan, kamu tinggal makan saja Rasulullah. Oh enggak, kalau saya tidak bekerja saya enggak mau makan. Rasulullah enggak manja-manja, padahal beliau adalah kiainya para kiai, ulamanya para ulama. Tapi ternyata begitu sederhananya beliau, enggak mau manja-manjaan. Allah, lihat indah Nabi SAW. Tapi ada sebagian suami yang masya Allah, istrinya tuh hamil tua, punya anak umur 9 bulan sudah punya anak. Hamil sudah 2 tahun lah ya nih. Anaknya kecil, dia hamil tua, demam lagi sambil masak, nyalain keran untuk nyuci. Istri suaminya itu lihat, mentang-mentang liburan itu sudah, wah, di depan televisi, di tangan kanannya gelas susu. Tidak pernah. Nasib istri yang salah pilih itu. Hanya memilih suami yang benar, yang takut kepada Allah. Milih benar-benar insya Allah. Tapi insya Allah kalau hadir di sini gak ada laki-laki gitu. Istrinya solehah, suaminya soleh. Jadi intinya adalah anda punya kiat untuk bisa meringankan beban sang istri semampu anda. Jika ternyata pekerjaan anda harus bagi-bagi, anda bisa menyicil di sore harinya yang meringankan seorang istri. Sekiranya anda melihat istri anda tidak terlalu berat nanti setelah itu. Baik, nah, ini pria idaman kalau seperti itu ini. Mikir supaya tidak memberatkan sang istri, insya Allah semuanya kayak itu. Ini hanya mewakili dari semua jamaah ini. Ini jamaah ini semuanya gak memberatkan istri itu. Baik, dan istrinya juga solehah. Baik, pertanyaan yang kedua adalah tentang bagaimana anak-anak supaya tidak sekarang membaca Al-Quran dan sebagainya. Sekarang permasalahannya adalah orang tua juga. Bahkan kami urusan khusus urusan alat-alat elektronik bersama berkembangnya teknologi yang canggih ini, pendidikan harus benar-benar kita perhatikan di rumah kita sendiri sebelum di luar. Anak kita harus kita perhatikan roh mereka dan jasad mereka. Roh lihat tontonan yang enggak karu-karuan. Tapi jasad, sekarang kami mulai dari jasad. Suatu ketika saya menghadiri tempat semacam ini, kayak adik soleh ini, adik kecil ini, semoga ini tidak takut nanti. Suatu ketika saya ada semacam ini, tiba-tiba ada seorang anak kecil pakai iPad ibundanya, tablet. Dari awal saya pengajian sampai pertengahan itu, matanya itu begini terus. Saya itu, saya tidak tega. Kalau anak kecil tidak ada masalah, tidak dosa. Tapi saya kasihan matanya ini bakal rusak sampai saya harus menghentikan ceramah saya, ibu mohon maaf. Dan semoga bisa didengar yang lainnya, sayangilah anakmu, mata anakmu, jasad anakmu. Ada sebagian orang tua tuh bohong sayangnya, lihat anak kecilnya dikasih tablet sampai matanya tuh gini, kalau mau lihat tuh kayak mau masuk ke layar. Itu dalam waktu singkat matanya sakit, biarkan dia menangis sesaat, tapi setelah itu dia akan selamat. Ini biasanya yang kaya-kaya tuh nuruti semuanya, dibelikan sampai anaknya kemana-mana pakai, dipikir gaya itu. Wah, gaya, tapi setelah itu sengsara itu anak. Ini orang tua yang gak sayang, makanya saya keras dalam hal ini. Gak sayang kalau nuruti hal semacam itu anaknya. Ini kan sin radiasi itu akan merusak mata. Dan tanyakan kepada dokter semuanya. Merusak mata itu. Makanya jangan biarkan, biar nangis gak apa-apa untuk sementara. Karena apa? Saya sayang dengan dia. Seperti kalau anak kita lihat, mau ngambil roti, mau dicolekin ke kotoran ayam, boleh gak? Kalau ibunya membiarkan, ibunya sakit, sudah? Pasti dilarang. Padahal kalau urusan kotoran ayam itu paling kalau masuk perut sakit dikasih diare sembuh kan. Tapi kalau mata sakit itu susah dikembalikan. Mestinya lebih hati-hati, lebih keras. Saya tegas kepada ibu-ibu, khususnya kepada orang-orang kaya ini. Atau yang pura-pura kaya. Ini sebenarnya kalau ada gaya-gayaan ini menjadi pura-pura repot. Nah, larang tidak, saya tidak boleh. Kalau penonton sesuatu misalnya harus itu film-film syar'i, film-film syariat, itu pun harus ada jarak. Ini pendidikan harus kita sempurnakan, tidak hanya pendidikan rohani jasad anak-anak kita. Biarkan nangis enggak? Cuman cara menariknya yang lembut, yang menangis, nanti janjikan yang lainnya, dikasih kue dan sebagainya. Kadang-kadang semacam itu, jadi jauhkan mereka dalam hal-hal yang semacam itu, fisiknya. Kemudian masalah tontonan yang terus diikuti, sehingga menjadi bodoh anak kita. Tapi hendaknya kita rubah tontonannya. Sebab zaman sekarang, zaman susah kita menghindari anak kita dari tontonan televisi, ada di rumah kita dan sebagainya. Bahasa sederhananya, di saat sudah zaman banjir, bukan waktunya kita membuat bendungan. Ini zamannya banjir teknologi, banjir budaya yang gak benar. Di saat adanya banjir, maka bukan waktunya kita membuat bendungan, tapi membuat aliran air. Dialirkan ke sana biar tidak merusak. Makanya di saat model media-media semacam ini, televisi segala macam rusak, maka hendaknya kita alirkan, kita arahkan. Kita perlu membeli CD-CD yang bagus. Kita buatkan DVD yang khusus, tidak boleh nonton televisi, akan saya belikan CD Umar bin Khattab, Imam Bukhari, yang syar'i, yang indah, sehingga diam-diam anak kita merindukan kemuliaan. Tapi televisi ditutup. Yang menjadi masalah bukan di situ, ibunya hobi duluan, ini repot. Ini yang paling susah, anaknya suruh ngaji di situ, yang nolah-nolah mamanya nonton begitu nih. Baik, insyaallah dari majelisnya hijrah semuanya. Baik, dimulai dari diri kita sendiri. Lihat kisah Siti Maryam, kisah Sayyidina Musa, indah itu semuanya, kisah-kisah pendek bisa. Dan kalau anak kita sudah kita jauhkan dari hal-hal yang semacam itu, nonton film-film semacam itu senang dia, gembira. Ini caranya kita senangkan kepada kebaikan. Kita menemukan seorang anak, masya Allah, mengidolakan beberapa tokoh ulama gara-gara setiap hari oleh orang tuanya disodorkan video-videonya para ulama. Baik itu. Kemudian ibu, jadi jauhkan dari itu dengan cara yang halus tentunya. Biasanya sudah terlanjur salah. Kalau terlanjur salah gimana? Enggak ada kata terlambat. Tetap kita harus berubah perlahan-perlahan. Maka dengan demikian anak kita akan lebih senang kepada kemuliaan. Kemudian masalah memberikan semangat, insya Allah semuanya. Hari ini majelis kita adalah selalu memberikan semangat. Terus untuk belajar, menuntut ilmu. Dan bersabarlah kalau kita mendidik anak. Kita harus telaten ya. Jangan sampai kita pandai ngomong kepada anak tapi kita melanggar ya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Sehingga dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kalau Anda ingin membentuk anak Anda dengan baik, diri Anda sendiri memulai. Mulai dari bermacam-macam cara berpakaian dan seterusnya, mulai dari diri Anda sendiri. Baik. Ada pertanyaan tertulis. Oh, ini umum-umuman ya. Cukup insyaallah sampai di sini saja karena waktu. Ada pengumuman Maulid Akbar satu hari satu hati di Al-Bahjah tanggal 1 Rabiul Awal, tepatnya adalah tanggal 13 Desember bulan depan 13 Desember maulid besar. Tapi datangnya pagi-pagi. Kalau tidak dapat di pinggir jalan nanti di Al-Bahjah Cirebon, maka kami undang untuk semuanya. Bisa buat rombongan. Rombongan, jangan sampai kalah dengan orang yang dari Jawa Timur. Jangan sampai kalah dari orang dari Kalimantan dan Sumatera. Mereka datang, bahkan mereka datang sehari, dua hari sebelumnya. Kami himbau untuk bisa membuat rombongan ke sana. Ya terserah rombongan apa saja, pakai truk, pakai apa saja, pokoknya sampai ke sana terhormat pokoknya ya. Yang terhormat, acaranya adalah jam 7 pagi sampai jam 11 siang, sampai jam 12 paling lambat. Acara tidak panjang-panjang, tidak akan meninggalkan sholat nanti insyaallah. Ada waktu untuk sholat insyaallah. Ini kami himbau. Dan juga saksikan terus di TV online bagi yang punya di www.albahjah.tv. Seperti saat ini disiarkan langsung. Kalau Anda punya anak yang ada di tempat yang jauh, bisa mengikuti acara ini secara langsung online televisi Al-Bahjah TV, albahjah.tv. Dan juga bisa didengarkan di stasiun-stasiun radio yang dekat, termasuk di Batam dan sebagainya. Dan juga bisa diikuti streaming di radioku, di streaming radioku. Cari saja radioku, nanti ada di www.buyayah.org. Baik, kemudian jangan lupa juga pengajian bersama Umi, istri bersama Umi, yaitu di Kuningan pada tanggal 16 Safar atau 27 November. Ini adalah rutinan juga dengan Umi di Kuningan ba'da asar awal. Jadi setelah sholat asar segera. Untung-untung sholat asarnya berjamaah di situ sampai selesai. Dan sama pengajian Umi tidak lama, paling lama 1,5 jam, 2 jam paling lama di gedung TPA Nurul Faizin Kampung Manis Blok Palipir Desa Garawangi Kecamatan Garawangi. Baik. Hah? Garawangi benar ya? Insyaallah diundang untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk bisa diinformasikan majelis ini. Ibu passwordnya adalah 104,7. Hafal enggak? 104,8. Kalau 104,7 yang di Batam, kita radio kita yang di Batam 104,7, 104,8. Dan mohon doakan, sekarang lagi menaikkan tower lagi yang lebih tinggi lagi dan power yang lebih besar lagi, dan program acara akan dibenahi. Sebab sekarang masih program acara ala kadarnya. Sebab sekarang masih kita bangun tower, tower itu antena yang gede itu tinggi Bu. Mbak, sekarang masih dibangun, semua dalam bulan ini insya Allah akan semakin sempurna dan jangkauannya lebih luas lagi. Dan mohon didoakan semoga yang berjuang diberi keikhlasan dan Allah mengirim ahli surga. Baik, mari kita tutup dengan doa. Selanjutnya tanggal berapa di sini? Selanjutnya tanggal berapa? Nggak harus tahu, ayo. Nggak boleh kira-kira. Nah ini bagaimana timnya masih... Harus tahu, selanjutnya tanggal berapa harus pasti diinformasikan. 18. Selanjutnya tanggal 18, sama Sabtu yang ketiga, tanggal 18 insyaallah ya. 18 Desember ya. Baik insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, irhamna wala tu'adzibna, wansurna wala takhdhulna, wa afina wala tumridna, wa akrimna wala tuhinna, wa athirna wala tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, telah engkau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah. Kau ingatkan kami di tempat ini ya Allah, di antara hamba-hambamu yang lupa dan lalai. Maka kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ini pertemuan-pertemuan ya Allah, pertemuan yang menjadikan kami semakin baik di rumah kami, semakin baik di masyarakat kami. Jadikan ini pertemuan-pertemuan hati dan cinta, sehingga kami bisa hidup di antara kami dengan saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami, jauhkan kami dari percekcokan di masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ada di antara yang ada di tempat ini pendendam, jika ada yang ada di tempat ini adalah orang yang mudah marah, kami mohon berkat majlis yang mulia ini lembutkan hati mereka ya Allah. Dan jauhkan kami dari mendendam kepada siapapun ya Allah, jauhkan kami dari benci kepada siapapun ya Allah. Maka kami mohon, jika ada hambamu yang memusuhi kami, jika ada hambamu menggunjing kami, jika ada hambamu memfitnah kami, jika ada orang yang berbuat jahat kepada kami, kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah, dan berikan kesadaran agar mereka tidak terus berbuat berbuat zalim ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami dari ngiri dan degi, jauhkan kami dari membicarakan aib orang lain ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing ya Allah, bersihkan majlis ini dari segala dosa ya Allah, dan menjadikan majlis ini benar-benar majlis ahli surga ya Allah, majlis yang penuh kasih dan cinta, penuh dengan rahmatmu dan ketenangan darimu ya Allah. Maka kami mohon siapapun yang datang ke tempat ini, jika mereka datang dengan dosa yang banyak, kembalikan mereka dengan pengampunanmu ya Allah. Jika mereka datang dengan kesusahan, berikan kepada mereka kebahagiaan dan hiburan di dalam hati mereka. Jika mereka datang dengan permasalahan, selesaikan permasalahan mereka ya Allah. Ya Allah, kau maha tahu siapapun yang ada di tempat ini. Kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rizki lapangan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan kami mohon ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang menjauhkan kami dari segala kemaksiatan, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Kami mohon yang mendengar suara ini ya Allah, yang hadir di tempat ini, siapapun yang menyaksikan ini, yang mendengar suara ini dimanapun mereka berada, di kiri kanan masjid ini dan yang jauh di sana, kami mohon ya Allah, kami mohon jauhkan kami dan mereka semua dari meninggalkan solat, dan kami mohon jika ada yang ada di kiri kanan tempat ini, ada di antar mereka yang sering meninggalkan solat, kami mohon ya Allah ampuni mereka dan berikan kesadaran dan jadikan mereka ahli solat ya Allah, ahli solat. Sungguh kami tidak rela jika ada satu dari mereka yang meninggalkan solat, kami tidak rela sebab satu solat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Maka kami mohon bawa mereka ke tempat mulia semacam ini ya Allah, jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan dengan meninggalkan solat. Jauhkan kami dari berjudi, jauhkan kami dari minuman keras, dan jauhkan kami dan keluarga kami ya Allah, dan anak keturunan kami, masyarakat kami, jauhkan dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah, yang saat ini sebab zina masuk di rumah-rumah kami, media-media informasi ya Allah, yang saat ini menggugah syahwat anak-anak kami, keluarga kami. Maka kami mohon jauhkan kami dan jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina atau mukaddimah zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau siksa lagi, dan bencikan kami kepada zina sungguh ya Allah. Dan siapapun yang telah datang ke tempat ini sebesar apapun dosa mereka, ampuni mereka dan jadikan mereka orang yang kau cintai, dan jangan sampai ada yang kau tinggal satupun ya Allah. Kami mohon, mohon ya Allah, dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, baik yang berjuang di sini atau di tempat lain, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah, dan berikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon semua yang berjuang di masjid ini ya Allah, yang berjuang di masjid ini ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, jangan sampai ada satu dari mereka yang kelihatannya keluar masuk masjid akan tapi menjadi ahli nerakamu, kami tidak rela itu ya Allah, jadikan semua adalah ahli surgamu ya Allah. Yang berjuang di tempat ini, apakah yang berjuang dengan harta mereka untuk membangun masjid ini, atau dengan ilmu mereka untuk menghidupkan masjid ini, atau dengan tenaga mereka untuk menjaga masjid ini, kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan, jadikan itu sebab kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah, kirimkan kepada kami orang tulus ahli surgamu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, berikan kasih sayang dan pengampunanmu kepada mereka dan anak-anak kami ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu anak-anak kami ya Allah, zaman mengerikan ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jaga mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah, jangan sampai anak kami menjadi sebab kami masuk nerakamu ya Allah, mereka anak kami yang saat ini kami lihat dengan hati kami, anak kami ya Allah, jaga mereka. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, menghantarkan mereka menjadi anak yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di tempat ini ada orang tua yang telah salah mendidik anak-anak mereka, sehingga anak mereka bejat, tidak kenal engkau ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni orang tua mereka karena mereka telah menghadiri tempat mulia ini, dan kembalikan anak mereka yang telah bejat dan salah itu ke jalan yang kau ridai berkat malnya mulianya majlis ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan ini majlis pengampunan yang sesungguhnya. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami ya Allah. Dan ada satu dosa ya Allah yang kami masih sering melakukannya, padahal kami tahu kalau itu dosa. Maka kami mohon bencikan kami kepada dosa itu. Mudahkan kami untuk meninggalkannya berkat kasih sayangmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang ada di tempat ini ada hambamu yang masih dengan rizki yang haram, pekerjaan yang haram, yang masih sering melakukan satu dosa ya Allah, yang mereka saat ini pun sadar kalau mereka sering melakukan dosa itu, kami mohon ya Allah, angkat mereka dengan kasih sayangmu. Berikan kesadaran ya Allah. Mudahkan mereka untuk meninggalkan keharaman itu. Mudahkan mereka untuk meninggalkan kehinaan. Ganti dengan yang lebih baik ya Allah, yang halal darimu ya Allah. Ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah, agar hidup kami semakin indah di dunia sebagai mukadimah keindahan nanti di akhirat. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Kami ingin ya Allah, kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud di dalam solat kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami beribadah. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami seperti ini ya Allah. Setelah panjang umur ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Jangan lupa majlis tepat jam 8 agar mohon tidak terlambat. Dan mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.